Namakan talkapastakni. Walan la cuentan tlaokokan laxkatan, latash talkapastaknikan, xkachikinkan litotonacos. Walantla tutlaukan xlakata makikan xlitliuke chatum aktsu kausa osu chatum aktsu tsumat akshni pekwan. Chunaha akspulnitan. Wish, chua rosita ni kuwi? Nyaka kshilam. ¡Ay, Shlikana, Aktsutsumat! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Niko wila Aktsukin Tsumat! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Sí, mami! ¡Ay, Aktsukin Tsumat! ¡Tukush pala katanawi, Makspulan! ¡Mashwa para kshilkol Aktsuk Pulut! ¡Chumash parkash chibubutun! ¡Sí, mami! Nyatlak kamakaw kiltamaku. Kalinew tungon chat Gabriel. Aha, aha. Pila pekwan pekwal. Chuwen kintsepi kumnitun kan namakuchiyaw. Washli tliwaka antanta makshtakan tanikun pekwal. Lala makikana listak niwanti. Nchapah kata shawo ta shtakushta. Chanay mantlagun, chatam skata. Chatam kawos. Chatam tsamat, chatam chishko. O kitikun la tamani kata shawo ta. Albin el tukah kata shawo ta. Pasantas nohkikan shlistiknih kata shawo ta. Akshin el tuya chah katidna. Nimintungun nzikan seo shnaan. Aotikun la katsun tawi. Mahkutin dis nokken ngiwe saxpon kin kata shout kan kinzigen kata shout nesken ngel ni dan binin da chpa nen dan ditu las dis tekne chnan jo nigi ta ta tel akto qawos akto samat o tile tamani el tul ndas nokke kan chnan jo ni to gitil mo komnin tlo ni ken choyma pas namen kel tamako nda ta tlan komni ndas nokke kan shlis tekne shta gushta kin dan ni ken la magasa shta gushta pas hongoshan pe tanguti en gali, chatam na taman, wint akshak tu takali, wint tanga takali ni shta kusta. Ta wi ta wi ta ta, ta wi ta wi ta ta, ta wi ta wi katta, ta wi ta wi katta wa shawa. Tush palakata makuchiyaw wa tamakuchin shlakaman shlita natsuko ishpulakni shmakni chushli stakni. Kaukshilwe chukalakmashtu uimasha taliskuhni pasmalikuchon walan la shamakan takatsin.